terlanjur sudah aku jatuh, terlanjur sudah aku tersesat. Mana mungkin engkau percaya, aku sudah tak punya cinta. Untuk apa saling bertahan sudah.